بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'du ahibbati fillah, kita melangsungkan membaca tafsir Sa'di dan kita masih dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-25 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. Masih berbicara tentang kaum Tsamud yang diutus ke tengah mereka Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, masih dalam Allah cerita Allah Jalla wa Ala mengungkapkan tentang celaan dan cercaan kaum Tsamud terhadap Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Kata mereka, apakah dia diberikan wahyu di tengah-tengah kita? Apakah dia dipilih untuk diberikan az-zikr, yaitu wahyu, di tengah-tengah kita? Maka dia adalah seorang pendusta dan penjahat. Kata Allah Jalla wa'ala, mereka besok akan benar-benar mengetahui siapa yang menjadi pendusta dan jahat. Sesungguhnya kami, kata Allah Jalla wa'ala, mengirim kepada mereka naqah, unta betina, sebagai ujian buat mereka. Maka ya Nabi Saleh, tunggulah mereka dan bersabarlah engkau. Wa nabbi'uhum annal ma'a qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. Dan beritahukanlah kepada mereka, wahai Nabi Saleh, bahwa air ini telah dibagi, qismatun bainahum, di antara mereka, kullu syirbin muhtadar, dan setiap pihak memiliki atau mendatangi tempat minumnya, muhtadar, menghadirinya. Wa nabbi'uhum, dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air ini telah dibagi, satu bagian buat unta, satu bagian buat mereka. Setiap pihak, setiap pembagian atau orang atau mungkin unta itu akan mendatangi minumnya. Fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar. Mereka memanggil, kaum Tsamud memanggil teman-teman mereka. Fata'ata fa'aqar. Lalu unta itu ditangkap dan disembelih. Fakaifa kana 'adzabi wa nudzur. Betapa dahsyat keras azabku dan peringatanku, kata Allah Azza wa Jalla. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadhir. Sesungguhnya kami telah mengirim atas mereka satu teriakan, sayhatan wahidatan, satu teriakan. Dengan teriakan itu, kata Allah Jalla wa'ala, fakanu, lalu mereka kaum Tsamud, kahashimil muhtadhir, bagikan ranting-ranting yang rapuh ke Hashim, bagikan ranting-ranting yang rapuh al-muhtadhir yang dimanfaatkan oleh orang yang membangun atau membuat kandang. Mereka atau ranting-ranting yang sudah rapuh itu dimanfaatkan di musim panas untuk memberikan ya binatang ternak makan. Nah, mereka dengan satu kali teriakan itu bagikan seperti ranting-ranting atau rumput-rumputan yang kering kemudian tidak berdaya. Barakallahu fikum. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah menjadikan Al-Quran itu mudah bagi orang yang mau menjadikannya sebagai zikir. Kami telah menjadikan mudah Al-Quran itu untuk zikir berpengetahuan. Maka siapakah yang mau mempelajarinya? Mari kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala. A'ulqiya dzikru alaihi min bainina. Ay, kaifa yakhussuhu Allahu min bainina. Wa yanzilu alaihi dzikru. Fa ayyu maziyatin khassahu min bainina. Kaum Tsamud berkata, bagaimana Allah Jalla wa'ala mengkhususkan dia, ay Nabi Saleh, di tengah-tengah kami, lalu turun atasnya wahyu. Keistimewaan apa yang dimiliki oleh Nabi Saleh, lalu dikhususkan di tengah-tengah kami? Wa hadha i'tiradun minal mukadzibina ala Allah. Ini adalah bentuk penentangan dari para pendusta, dari orang-orang yang berdusta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lam yazalu yudilluna bih. Mereka terus menerus, ya, mereka terus menerus mengemukakan, wa yasuluna, lalu kemudian menentang, wa yarudduna bihi, dan mereka menolak dakwatar rusuli, dakwah para rasul. Waqad ajaballahu an hadhihi syubhati biqaulir rusuli li umamihim. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menjawab syubhat ini dengan ucapan atau melalui ucapan para rasul ke umat mereka. Qalat rusuluhum innahnu illa basharum mithlukum walakinna Allah yamunnu alayya ala man yasha'u min ibadih. Para rasul berkata kepada umatnya, kepada setiap umat mereka, qalat rusuluhum, tiadalah kami melainkan manusia seperti kalian, namun Allah Jalla wa Ala yamun telah menganugerahkan kepada siapa yang dikendakinya, telah menganugerahkan nikmat bagi siapa yang dikendakinya dari hamba-hambanya. Mutlak semuanya ini adalah pilihan Allah Jalla fi'ula. Kaum Tsamud menentang, kemudian menolak, lalu mengemukakan berbagai macam dalih dan alasan. Kok Nabi Saleh yang dipilih? Apa sih keistimewaannya, kelebihannya dari kami? Maka Allah Jalla wa'ala telah menjawab syubhat ini melalui lisan para rasul, di saat para rasul berkata kepada setiap umat mereka, tiadalah kami melainkan manusia seperti kalian. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala telah memberikan nikmat kepada siapa yang dikendaki dari hamba-hambanya. Farrusulu manallahu alaihim bisifatin wa akhlaqin wa kamalatin biha salahu li risalati rabbihim wal ikhtisasi bi wahyihi. Para rasul Allah jalla wa ala telah menganugerahkan kepada mereka sifat-sifat, telah menganugerahkan kepada mereka akhlak-akhlak, telah menganugerahkan kepada mereka kesempurnaan-kesempurnaan. Dengan itu semua, mereka patut, mereka pantas untuk mendapatkan risalah dari Rabb mereka. Dan mereka pantas untuk mendapatkan kekhususan dengan wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mutlak nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala juga, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dia Allah Jalla wa Ala maha mengetahui di mana risalahnya itu akan diletakkan. Kemadatu di mana Allah Jalla wa Ala akan menitipkan risalahnya, barakallahu fikum. Allah Jalla wa Ala maha mengetahui. Ditambah lagi, pertama tadi Allah Jalla wa Ala yang telah menganugerahkan kepada para rasulnya sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang agung, kesempurnaan-kesempurnaan kemanusiaan. Dengan itu semua, mereka pantas, mereka patut untuk mendapatkan risalah dari Rabb mereka. Mereka patut untuk mendapatkan keistimewaan dengan wahyunya. Kata beliau, wa min rahmatihi wa hikmatihi an kanu minal bashari. Dan termasuk dari rahmat Allah Jalla wa Ala, dan termasuk dari kebijaksanaan Allah Jalla wa Ala, di mana para rasul tersebut dari kalangan manusia. Dipilihnya para rasul dari kalangan manusia ini termasuk dari rahmat dan kebijaksanaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Falau kanu minal malaikati, kalaulah utusan-utusan Allah itu dari kalangan para malaikat, para rasul ke tengah-tengah manusia dari kalangan para malaikat, lam yumkinil basyaru ayyatalaqqau anhum. Tidak mungkin manusia ini bisa menimba pengetahuan dari mereka. Walau ja'alahum minal malaikati, jikalau Allah Jalla wa Ala menjadikan para rasul itu dari barisan malaikat, la'ajala al-mukadzibina lahum bil iqabil ajil. Niscaya Allah Jalla wa Ala menyegerakan bagi para pendusta untuk menghukumnya di dunia, barakallahu fikum. Kalau para utusan rasul itu dari kalangan para malaikat, niscaya Allah Jalla wa Ala akan menyegerakan hukumannya di dunia bagi para pendusta. Wal maksud min hadzal kalami sadiri min Tsamud li nabiyihim Shalih takdzibuhu. Kata beliau, namun yang dimaksud dengan ungkapan, ucapan yang datang dari kaum Tsamud terhadap nabinya, nabi mereka, Nabi Shalih, adalah mendustakannya. Mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Walihada hakamu alaihi bihadzal hukmil ja'iri. Oleh karena inilah mereka menghakimi Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam dengan fonisan, dengan hukum al-ja'ir yang jahat ini. Faqalu, mereka mengatakan, bal huwa kadzabun ashir ai kathirul kadhibi wasyarr. Mereka mengatakan bahwa dia Nabi Saleh adalah kadzabul ashir, orang yang banyak berdusta dan orang yang banyak melakukan kejahatan, Kata mereka, barakallahu fikum, faqabbahahumullahu ma asfaha ahlamahum wa azlamahum wa ashaddahum muqabalatan lissadikin nasi'in bil khitabis syani' la jarama aqabahumullah hina ishtadda tughyanuhum. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, semoga Allah Jalla wa'ala mencela mereka betapa bodohnya akal mereka dan betapa zalimnya mereka dan betapa kencang permusuhan mereka terhadap utusan yang jujur, penasehat mereka hadapi tentang dengan ucapan dan pembicaraan yang sangat keji. Maka tiadalah salah Allahu Jalla wa'ala menghukum mereka dengan hukuman yang keras terhadap sikap melampaui batasnya mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi tujuan mereka mencela Nabi Shalih alaihi salatu wassalam adalah mendustakan apa yang dibawa oleh beliau. Apa yang dibawa oleh Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam sungguh telah mengusik, barakallahu fikum, keberadaan kaum Tsamud itu sendiri. Kaum Tsamud, barakallahu fikum, termasuk dari orang yang telah maju dari semua sisi. Dari sisi finansial, perekonomian, mereka maju. Dari sisi kekuatan, mereka memiliki kekuatan yang sangat hebat, barakallahu fikum. Maka di saat Allah Jalla wa'ala memilih Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam, bukan dari kalangan mereka yang terhormat, bukan dari kalangan mereka yang kaya raya, barakallahu fikum, menjadi bahan, menjadikannya sebagai bahan pilihan Allah Jalla wa'ala tersebut untuk menjatuhkan, mencela, membunuh karakter Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka Allah Jalla wa'ala melangsungkan, yaitu dengan mengirim kepada mereka unta betina sebagai ujian. Kata Allah Jalla wa'ala, fa'ar inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Kami akan mengirim seekor unta betina sebagai ujian buat mereka. Tunggulah wahai Nabi Shalih mereka dan bersabarlah engkau. Kata Sa'di rahimahullah, fa arsalallahu an-naqata allati hiya min akbarin ni'ami alaihim ayatan min ayatillah wa ni'matan yahlibuna min durriha durriha ma yakfihim ajma'in. Lalu Allah Jalla wa'ala mengirim kepada mereka seekor onta betina yang menjadi nikmat sangat besar atas mereka. Dua, sebagai tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, nikmat yang mereka bisa memerah air susu onta tersebut yang akan bisa mencukupi mereka ajma'in semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Inilah barakallahu fikum yang disebut dengan al-barakah. Al-barakah itu adalah al-khairul kathiru thabitu, kebaikan yang banyak dan sabit terus menetap. Unta satu ekor yang dikirim ke tengah mereka, air susunya bisa mencukupi kaum Tsamud. Keberkahan yang diletakkan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala pada naqah tersebut, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, dari sini kita mengetahui bahwa al-barakatu manhatun ilahiyatun la tantahi. Barakah itu adalah sebuah anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang tidak akan habis. Tidak akan punya akhir, barakallahu fikum, la tantahi. Tidak akan ada akhirnya. Barakah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jikalau ada seseorang mendapatkan rezeki sedikit, tapi bisa menenteramkan, menenangkan jiwanya, menjadikan semua keluarga itu menerima, sabar, itulah keberkahan yang diletakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terhadap usaha yang kita buka, lalu kemudian usaha ini tidak menjadikan kita jauh dari Allah Jalla fi'ula, tetapi kita semakin dekat dengan Allah Jalla fi'ula. Kita semakin banyak bisa berbuat baik dengan usaha yang kita miliki. Maka inilah gambaran usaha yang berberkah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga umur, barakallahu fikum, diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika bertambah umur, ternyata bertambah ketaatannya di dalam hidup. Memanfaatkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka inilah umur yang berberkah. Tapi sebaliknya, barakallahu fikum, umur semakin bertambah, terasa semakin jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin malas rasanya badan ini untuk melakukan dan membuka amal-amal soleh. Khawatir keberkahan umur itu dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aduhai, betapa mengerikan, barakallahu fikum. Demikian juga kaitannya dengan ilmu. Ilmu butuh keberkahan dari Allah. Ilmu bila bisa diamalkan, maka itulah dia ilmu yang berberkah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga amal yang kita lakukan. Amal melahirkan amal yang baik, melahirkan kebaikan lagi. Maka itulah, barakallahu fikum, amal yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ala kulli halin, barakah itu adalah nikmat atau pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Quranul Karim disebut oleh Allah Jalla wa Ala Mubarak, berarti siapapun yang membacanya, siapapun yang mengkaji dan mendalaminya serta mengamalkannya, maka dia telah membuka berkah atau mendapatkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi, keberkahan itu akan bisa diangkat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di saat kita bermaksiat dengan apa yang diberikan dari nikmat Allah Jalla fi'ula. Keberkahan pada umur, keberkahan pada amal, keberkahan pada, barakallahu fikum, ilmu, keberkahan pada usaha, keberkahan pada harta, semuanya itu akan bisa hilang sebagaimana nikmat-nikmat yang lain. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, keberkahan ini harus kita jaga dengan sebaik-baik mungkin. Termasuk penjagaan dan sebab datangnya barakah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah Jalla wa Ala menyebutkan bahwa termasuk sebagai penyebab barakah di dalam hidup itu turun, yaitu benar-benar meluruskan keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu, dia beriman. Kedua, termasuk dari penyebab keberkahan itu turun, kata Allah Jalla fi'ula, yaitu dia berusaha menjauhi segala hal yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan melaksanakan taat, ketaatan-ketaatan di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari tempat yang berberkah adalah masjidnya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, alhamdulillah, Allah jalla wa ala meringankan langkah beban kita di dalam hidup untuk memenuhi panggilan Allah jalla fi'ula, dan kita meramaikan rumahnya Allah jalla wa ala yang berberkah dengan ketaatan demi ketaatan. Maka sekali lagi, bahwa barokah itu merupakan manhatun ilahiyatun la tantahi. Tidak akan habis barokah itu, barakallahu fikum. Benar-benar sebuah anugerah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala berbicara, jikalau keberkahan itu turun pada satu harta atau harta, maka akan bisa mencakupi harta yang sedikit, akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalau barokah itu turun pada yang sedikit, barakallahu fikum. Namun sebaliknya, jikalau barokah itu dicabut, walaupun banyak, dia tidak merasa cukup dengannya, rahimani wa rahimakumullah. Terus merasakan kekurangan, barakallahu fikum. Jikalau Allah Jalla wa'ala, masih ucapan beliau, jika Allah Jalla wa'ala menurunkan keberkahan pada seseorang, dia bisa mampu melakukan sesuatu yang orang lain banyak tidak mampu untuk melakukannya. Bila keberkahan itu diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu beliau rahimahullahu ta'ala bercerita dengan sebuah cerita dengan menyebutkan, ya, dua bersaudara ditinggal meninggal, barakallahu fikum, oleh sang bapak. Memiliki lahan ladang korma. Mulailah dia melakukan pembagian. Membagi, barakallahu fikum, lahan korma ini, ya, dengan adil. Kormanya berbuah. Yang satu mengatakan pas musim panennya itu adalah Ramadan, puasa. Saudaranya ini mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin menjelaskan tentang barokah, barakallahu fikum. Saudaranya ini panen, dia mengatakan, saya akan panen di siang hari, di saat orang-orang sedang berpuasa. Di saat itu, barakallahu fikum, kondisi masakin kampung itu, penduduk daerah dan kampung itu miskin, membutuhkan bantuan dan pertolongan. Sang anak ini atau sang saudara yang satu ini mengatakan, saya akan panen di siang Ramadan. Panenlah, barakallahu fikum, dia di siang Ramadan. Dengan tujuan agar jangan bisa memakannya. Ya, nanti ya tetap digaji. Tetapi dia tidak bisa makan langsung. Saudaranya yang satu mengatakan, saya akan panen setelah mereka berbuka. Mereka, saya akan panen setelah mereka berbuka. Namanya orang fakir miskin, ya mungkin berbuka apa adanya. Lalu kemudian diajak panen. Panen korma. Tentu betapa lahapnya mereka menikmati, barakallahu fikum. Setelah hasil panen yang pertama dibawa, kemudian ditimbang dan seterusnya. Lalu yang kedua, saudara yang kedua ini panen. Tapi setelah mereka berbuka. Mereka panen, dia panen, barakallahu fikum. Para fakir miskin itu menikmati dengan, ya, semaunya makan. Sampai kemudian sisanya disebutkan sampai biji kormanya itu sampai satu bakul. Bijinya saja barak. Berarti banyak sekali yang dimakan oleh mereka. Hasilnya dibawa. Ternyata tidak ada perbedaan hasilnya. Sama. Sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bercerita. Datanglah dia ke qadhi. Ini pembagian tidak adil ini. Saya panen di siang hari, tidak ada yang bisa menikmatinya. Kok sama hasilnya? Dengan dia panen, di malam hari setelah mereka berbuka, setelah selesai berbuka, panen. Kok sama hasilnya? Berangkatlah dia ke qadhi barakallahu fikum. Qadhi kemudian membacakan sebuah ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang dalam surat Al-Kahfi kalau tidak salah, yang mereka tidak bisa memanen sedikit atau sekecil apapun. Semuanya rusak. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, si qadhi ini membacakan ayat ini untuk menegur bahwa mereka ini ashabul kahf, ashab ini bukan ashabul kahf dalam surat Yasin kalau tidak salah. Mereka tidak mendapatkan apa-apa kok, sampean ini dapat loh. Kenapa enggak bersyukur? Maunya demikian. Lalu kemudian ditambah jawabannya, sampean itu kan memetiknya ketika orang berpuasa. Sementara ini ketika sudah berbuka, dimakan, dinikmati, itulah keberkahan yang diletakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terus siapa yang bisa menjawabnya? Kalau bahasanya itu adalah keberkahan. Diam barakallahu fikum. Sang kakak menerima. Kalau ini adalah sebuah keberkahan. Keberkahan itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keberkahan itu bila diletakkan pada yang sedikit akan bisa mencakup yang banyak barakallahu fikum, akan bisa dinikmati oleh orang banyak. Tapi banyak tidak diturunkan barokah, tidak akan bisa mencukupi yang sedikit rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita mencari barokah ini di samping dengan sebab-sebabnya. Kalau anna ahlal qura amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, termasuk di antaranya adalah addu'a, berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, meminta keberkahan barakallahu fikum di dalam hidup. Kita selesaikan barakallahu fikum. Ternyata unta satu ekor yang dikirim oleh Allah Jalla wa Ala, air apa namanya, susunya bisa mencakupi mereka semuanya keberkahan. Ternyata unta betina yang dikirim itu fitnatal lahum, ai ikhtibaron minhu lahum wa imtihanan. Ternyata satu ekor unta betina itu dikirim sebagai ujian dan cobaan dari Allah Tabaraka wa Taala. Kata Allah Jalla wa Ala kepada Nabiullah Saleh, fartaqibhum wastabir, tunggu mereka dan bersabarlah engkau. Isbir ala da'watika iyahum, bersabarlah engkau untuk mengajak mereka, menyeru mereka, mendakwahkan mereka. Wartaqib ma yahullu bihim, tunggu apa yang akan terjadi mengenai mereka, apa yang akan menimpa mereka, tunggu. Au, kata beliau, atau makna irtaqib, hal yu'minuna au yakfurun. Setelah satu ekor unta betina dikirim oleh Allah Jalla wa'ala, tunggulah. Tunggu ini ada dua makna. Tunggu apa yang akan terjadi pada mereka. Makna yang kedua, tunggu apakah mereka mau beriman atau mereka kufur. Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada Nabiullah Shalih alaihi salatu wassalam, wastabir. bersabarlah engkau untuk mendakwahkan mereka. Kalimat ini barakallahu fikum yang harus kita jadikan penghias barakallahu fikum di dalam hidup. Betapa tinggi tingkat kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ujian-ujian hidup yang beliau dapatkan. Bersamaan dengan itu, Allahu jalla wa ala memerintahkan kepada beliau wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusuli. Kita sudah tahu ulul azmi minar rusuli adalah lima. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari lima ulul azmi ini yang paling mulia khalilan. Dua kekasih Allahu jalla wa ala. Khalil Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dua khalil ini yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tinggi, begitu besar ujian hidup, tapi Allahu jalla wa ala mengatakan wasbir. Bersabarlah engkau sebagaimana kesabaran barakallahu fikum ulul azmi minar rusuli. Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala sering berpesan kepada kita di saat itu. Ketika mendapatkan ujian yang sangat barakallahu fikum kekurangan dari makan, ya, kekurangan barakallahu fikum dari makan rahimani wa rahimakumullah, beliau terus berpesan kalau ya kita mencatatnya setiap malam ketika ujian itu datang, beliau menitipkan pesan isbiru kama sabara Ibnu Baz wa al Albani. Bersabarlah kalian, maksudnya bersabar kalian dalam belajar ilmu agama sebagaimana kesabaran Ibnu Baz rahimahullah, sebagaimana kesabaran Al-Albani rahimahullah. Dalam kondisi negeri Yaman itu adalah negeri koboi barakallahu fikum, tidak menentu kondisinya. Setiap rakyat boleh membawa senjata. Nah terus, kan betapa mengerikan dan menakutkan ujian dan cobaan yang didapatkan oleh dzakal Imam Mukbir rahimahullah menghadapi kabilah sedemikian rupa barakallahu fikum, harus menghadapi kabilah-kabilah yang kasar, yang kejam, yang keras, yang menginginkan nyawa beliau, menginginkan nyawa beliau barakallahu fikum, tentukan membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi menghadapi iklim Yaman itu. Tapi beliau tetap membawa kita untuk bersabar sebagaimana kesabaran Ibnu Baz rahimahullah, kesabaran Al-Albani rahimahullah, sebagai sebuah bentuk ketawaduan yang sangat tinggi barakallahu fikum. Maka di saat orang datang mengatakan ya Syekh, orang telah berucap tentangmu demikian demikian, menjatuhkan engkau, mencela engkau, mencaci maki engkau, apa kata Syekh Mukbir rahimahullah, bahaya dosa yang saya lakukan terhadap diri lebih dari bahaya celaan dan caci makian mereka. Bukankah ini sebuah pendidikan yang sangat berharga barakallahu fi, untuk kita selalu melakukan evaluasi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup. Jangan menanggapi celaan dan caci makian, jangan mencari kambing hitam, tapi berupaya untuk melakukan evaluasi barakallahu fikum. Jikalau saudara engkau menjauh, coba cari kenapa dosa apa yang engkau perbuat? Kalau teman-teman engkau menjauh darimu, maka coba dicari dosa apa yang engkau telah lakukan. Ini semestinya yang harus kita lakukan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Fa'ala kulli hal, bahwa benar-benar keberkahan hidup kita butuhkan dimanapun kita berada. Sesedikit apapun ilmu yang kita miliki, kita membutuhkan keberkahannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan, terus belajar agamanya, mengkaji dan mendalaminya sebagai upaya untuk mencari keberkahan yang banyak di dalam hidup ini dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.